بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang keempat berhubungan dengan adab seorang penuntut ilmu dengan kitab-kitabnya. Yang kitab ini bagi ilmu merupakan apa? Indahnya erbat kitab-kitab ini hubungannya dengan ilmu, dia sebagai apa? Sebagai alat namun untuk bisa apa? Mendapatkan ilmu, sehingga butuh seorang memiliki adab yang baik, adab yang benar tentang perkara kitab-kitabnya. Yang pertama apa? Yang telah kita ambil Muhammad. Yaitu hendaknya dia memberi perhatian untuk bisa mendapatkan kitab yang dia butuhkan. Nah, selama mungkin untuk dia beli, maka beli. Nah, jika tidak, dengan menyewa atau meminjam. Yang penting dia berusaha untuk bisa mendapatkan kitab, nah, yang akan dia pelajari. Terus kita masuk pada adab yang kedua. Iqra, injak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ibnu jamaah rahimahullah ta'ala, bismaku i'aratul kutubi liman la darara alaihi biha liman la darara minhu biha wa kariha qawmun aliyataha wal awwal awla liman fihi min al-i'anati ala ilmi ma'ama fi mutlaqil aliyati min al-fadli wal ajri. Qala rajulun li abil atahiyati a'irni kitabaka. Faqala inni aqra'u dhalik. Faqala ama 'alimta anna al-makarima mawsulatun bil makarim fa'aru. Tarjim. Berkata Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala, disunahkan untuk meminjamkan, memberikan pinjaman, meminjamkan kitab kepada siapa saja yang tidak ada padanya mengotorkan, baik yang meminjamkan atau yang meminjam kitab-kitab tersebut. Dan sebagian kaum membenci hal ini. Dan pendapat yang pertama, yaitu disunahkannya itu lebih utama, dikarenakan di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dalam bentuk ilmu bersama di dalamnya, dalam pinjaman tersebut terdapat pahala dan terdapat keutamaan dan pahala. Berkata seorang lelaki kepada Abi Atahiyah, pinjamkanlah kepadaku kitabmu. Maka beliau menjawab, sungguhnya aku membenci yang demikian tersebut. Maka lelaki tersebut berkata, tidakkah engkau ketahui bahwasanya perkara-perkara yang mulia itu ditempuh dengan hal-hal yang tidak disukai? Maka dicapai mausulatun. Tidakkah engkau ketahui perkara-perkara mulia itu dicapai dengan hal yang tidak disukai? Maka Abu Bakar, maka Abu Atiyah meminjamkan. Baik. Ini adab yang kedua, ikhwan fillah. Kata Imam Ibnu Jamaah rahimahullah, yustahabbu i'aratul kutub. Disukai untuk seorang talib meminjamkan kitab-kitab kepada siapa? Liman la darara alaihi fiha. Bagi orang yang nah, tidak akan menimbulkan kemadharatan terhadap dia berhubungan dengan kitab-kitabnya tadi. Nah, maksudnya apa? Ya, pinjamkan kepada orang yang tidak akan merugikan kita ketika dia meminjami kitab kita. Tidak sobek, tidak dicoret-coret, tidak dihilangkan. Nah, kemudian juga mimman la dharara minhu biha. Juga apa? Seorang baik. Ya, ketika meminjamkan kita, jangan pinjamkan kepada orang-orang yang akan menimbulkan kemadharatan pada kitab kita. Juga sebaliknya, ketika kita mau meminjam, jangan meminjam dari orang-orang yang akan termadharati dengan sebab kita meminjam kitab itu darinya. Nah, kenapa? Misalnya seorang sangat butuh kitab itu, kemudian kita pinjam. Nah, ini akan menimbulkan dharar kepada orang yang kita pinjami, karena dia masih sangat membutuhkan, dia juga belajar dan seterusnya. Ini sisi naam disukainya, naam pinjam meminjam kitab. Wa kariha qaumun 'ariyatah, dan sebagian kaum dari kalangan ahli ilmi membenci untuk apa? Meminjamkan kitab. Wal awwal aula lima fihi min al-i'anati 'ala al-ilmi, dan pendapat yang pertama itu lebih utama, dikarenakan di dalamnya terdapat unsur tolong menolong di atas ilmu. Bersamaan dengan adanya keutamaan dan pahala pada hukum asal pinjam meminjam. Ini pada mutlaqul ariyah, maksudnya apa? Pada pinjam meminjam secara mutlak itu, nah memang asalnya ada padanya apa? Keutamaan dan pahala. Jadi khusus untuk pinjam meminjam yang berhubungan dengan menuntut ilmu lebih utama. Kalau yang tidak ada hubungan dengan menuntut ilmu saja, alhamdulillah, ketika seorang meminjamkan kepada saudara yang butuh, ini ada keutamaan, ada pahala, apalagi yang berhubungan dengan ilmu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala jelas, alhamdulillah, seorang yang ketika dipinjami hal-hal yang sifatnya remeh dan dia sebenarnya tidak termadharati, kemudian dia menolak atau dia enggan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam satu surat, yaitu Al-Ma'un. Na'am, wa yamna'un al-ma'un. Allah Subhanahu wa taala katakan fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Kemudian sifat ketiga apa? Wa yamna'un al-ma'un. Celaka orang-orang yang salat. Yang bagaimana yang celaka dari kalangan orang-orang yang melakukan sholat, yaitu orang-orang yang sholat tapi dalam keadaan lalai dari sholatnya. Kemudian orang-orang yang riya di dalam sholatnya. Kemudian wayamnaun al-ma'un, mereka enggan atau menolak untuk meminjamkan barang-barang perkakas rumah tangga yang sepele. Al-ma'un, ulama ahli tafsir al-Hanifillah mengatakan, yaitu barang-barang perkakas rumah tangga yang sifatnya sepele. Seperti apa? Terkadang seorang minjam piring, terkadang seorang minjam cangkul, minjam sabit, minjam pisau. Dari hal-hal yang biasa manusia pinjam-meminjam dengannya dan tidak akan termadharati. Nah, ini dicela. Apalagi yang berhubungan dengan ilmu, jika memang apa, misalnya kitab itu tidak sedang dalam dia kondisi dia baca, atau memang dia pun ada jadwal yang lain sehingga bisa dipakai temannya. Nah, jadi ini pendapat yang rajih dalam masalah pinjam meminjam kitab. Qala rajulun li Abil Atahiyah, ta'irni kitab. Seorang laki-laki mengatakan kepada Abu Al-Atahiyah, pinjamkan kepadaku kitabmu. Faqala inni akrahu dhalik, maka dijawab oleh Abu Al-Atahiyah, aku tidak suka yang demikian itu, yaitu tidak suka untuk meminjamkan kitabnya. Akhirnya dijawab dengan jawaban yang bagus, ikhwanillah. Untuk apa? Untuk naam menjadikan dia tidak punya alasan lagi. Nah, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecerdasan orang yang mau pinjam itu. Faqala ama 'alimta anna al-makani ma mausulatun bil makari. Tidakkah engkau tahu bahwasanya al-makarim, yaitu perkara-perkara yang mulia itu, hanya bisa dicapai dengan apa, sesuatu yang tidak disukai jiwa. Maka fa'arahu, maka dia pun meminjamkan kitabnya. Faqata basyabi ila Muhammad ibn al-Hasan, ya dhalladhi lam tara aina man ra'ahu mitlahu, al-ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Al-ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Tayyib. Imam Syafi'i menulis kepada Muhammad ibn al-Hasan, cuman sanad riwayat yang disebutkan di sini sampai pada Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i dengan sanad yang sahih, alhamdulillah. Sanadnya sahih, tapi untuk kisah Abu Al-Atahiyah tadi ada kedhaifan bagiannya. Syafi'i mengatakan, ya dalladhi lam tara aina man ra'ahu mitluhu. Wahai orang yang tidak melihat mata orang yang dia lihat itu semisal dia. Berarti lam tara aina man ra'ahu mitluhu. Wahai orang yang tidak melihat mata orang yang melihatnya itu semisal dia, dalam artian meremehkan orang lain ketika memandang dia dengan pandangan peremehan. Al-ilmu ya'ba, tayin ahluhu an yamna'uhu. Ilmu itu enggan untuk bisa apa? Ilmu itu enggan untuk pemiliknya itu mencegah dari memberikan kepada orang yang memang berhak untuk diberi. Ini maksudnya. Wallahu a'lam. Jadi seorang yang memang pantas untuk mendapatkan ilmu, maka tentu dia akan senang untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang bakhil terhadap ilmunya, biasanya dia pun untuk mendapatkan ilmu akan apa? Akan kesulitan. Karena memang barakatul ilmi dengan apa? Dengan dia menyampaikan kepada yang lainnya. Taib. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Jamaah, wa yambaghi lil musta'ini an yashkura lil mu'iri dzalik wa yajzihi khaira. Dan seyogianya bagi orang yang meminjam untuk bersyukur kepada orang yang meminjaminya. Dan ini perkara yang jelas. Dan wa yajzihi khaira, dan membalasnya dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sunya ilaikum ma'rufan fakafi'u. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, siapa saja yang berbuat kepada kalian suatu kebaikan, maka balaslah. Baik. Dan di antara kebaikan, tatkala dia butuh, kemudian ada orang yang meminjamkan, maka bersyukur, kemudian berusaha membalas. Dan minimalnya seorang mengucapkan jazakallahu khairan, doa. Nah, seandainya tidak mampu membalas dengan sesuatu yang jelas terlihat, maka balaslah dengan doa. Naam. Wa la yutilu maqamahu 'indah min ghairi hajah. Dan jangan dia memperlama barang pinjaman tersebut terhubung di sisinya tanpa ada kebutuhan. Kapan saja selesai, berusaha untuk segera dikembalikan. Bal yarudduhu idza qada hajatahu. Bahkan hendaknya dia segera mengembalikan apabila telah selesai kebutuhannya. Wala yahbisuhu idza talabahu al-malik aw istaghna anhu. Dan jangan dia menahannya apabila pemiliknya memang sudah meminta atau dia sendiri tidak butuh terhadapnya. Wala yajuzu an yusnihahu bighairi idzni sahibih. Wala yuhashshihi. Tidak boleh bagi dia untuk memperbaiki kitab itu apabila didapati suatu kesalahan, misalnya tulisan yang keliru, tidak boleh untuk dia dan kemudian ditipek, dia betulkan sendiri. Ini tidak boleh, ini maksudnya islah. Nah, tanpa izin dari pemiliknya. Juga wala yuhashi, jangan dia membuat catatan sudah pinjam, dia coret-coret, dia beri catatan kaki sendiri. Nah, ini tidak diperbolehkan kecuali dengan izin pemiliknya. Wala yaktubu syai'an fi bayadi fawatihihi aw khawatimihi illa idza 'alima ridha sahibi. Dan jangan sampai dia menulis sesuatu pun di bagian yang masih putih, belum ada tulisan di permulaan kitab atau di penutup kitab, kecuali apabila diketahui keridhaan pemiliknya. Wa huwa kama yaktubuhu al-muhaddits 'ala juz'in sami'ah atau katabahu atau yusawwidu wala yu'iruhu ghairah. Dan itu sebagaimana yang ditulis oleh ahli hadis. Dan pada suatu juz yang dia dengar dari gurunya atau dia tulis maka wala yusawwidu, jangan dia kemudian apa? Nah, kemudian menjadikan banyak coret-coretan di situ. Nah, tadinya bersih, kemudian menjadi hitam. Dan juga jangan dia pinjamkan kepada orang lain, kecuali apa? Diketahui keridhaan orang yang meminjamkan tentunya. Wala yuwaddi'uhu li ghairi daruratin haitsu yajuzu syar'an. Dan tidak boleh dia titipkan. Nah, tanpa ada suatu kedaruratan yang secara syar'i dia diperbolehkan untuk melakukannya. Wala yansakhu minhu bighairi idzni sahibih, dan tidak boleh juga untuk dia menyalin darinya tanpa izin dari pemiliknya. Apalagi berhubungan dengan kitab zaman dulu, ikhwan, yang berupa periwayatan. Terkadang memang seorang tidak ingin memberikan riwayat itu kepada orang yang meminjam misalnya, sehingga butuh izin kalau mau menyalin. Fa in kana al-kitabu waqfan 'ala man yantafi'u bih ghairi mu'ayyanin fala ba'sa bin naskh minhu ma'al ihtiyar. Kemudian apabila kitab itu waqaf, diwaqafkan kepada orang yang mau mengambil kemanfaatan dengannya tanpa ditentukan siapa-siapanya, maka tidak mengapa untuk dia menyalin dari kitab tersebut bersamaan dengan kehati-hatian. Wala bi islahihi mimman huwa ahlun nidhari. Dan tidak pula dia memperbaiki kitab dari orang-orang yang memang pantas untuk melakukannya. Wa hasuna an yasadina nadhiru fihi. Dan bagus untuk orang yang melihat kitab itu minta izin. Wa idza nasakha minhu bi idzni sahibih aw nadhiri. Nah, nadhir yang dimaksud nadhirul waqaf, masih berhubungan dengan waqaf ini. Ya, jadi apabila kitab itu waqaf tanpa ada ketentuan siapa yang diwaqafi, maka tidak boleh untuk menyalinnya. Taib. Tapi kehati-hatian ya akhwanillah untuk dia meminta izin kepada nadhir waqaf. Jadi perhatikan, kita ulang ini, fala ba'sa bin nashi minhum al-ihtiyat. Nah, wala bi islahihi mimman huwa ahlun min dzalik. Jadi la di sini maksudnya wala ba'sa. Makanya maknanya tadi kok menjadi aneh. Jadi wala di sini atofnya kepada ba'sa tadi. Fala ba'sa bin nashi minhum al-ihtiyat wala ba'sa bi islahihi mimman huwa ahlun min dzalik. Nah, kalau demikian maknanya jelas. Jadi apabila kitab itu waqaf, tidak apa-apa dia mengambil kemanfaatan darinya, dan tidak mengapa juga untuk menyalin. Juga tidak mengapa kalau dia perbaiki, karena itu waqaf. Kalau mendapati suatu kesalahan atau kerusakan, dia perbaiki. Kalau memang dia pantas untuk memperbaiki, punya keahlian untuk memperbaiki, bukan malah mau memperbaiki jadinya rusak. Dan yang bagus baginya untuk minta izin kepada nadhir waqafnya. Wa idza nasakha minhu bi idzni sahibihi aw nadhirihi fala yaktubu minhu wal kirtasu fi batnihi aw ala kitabatihi. Kemudian apabila dia menyalin dari kitab tersebut dengan izin pemiliknya atau nadhir waqaf, maka jangan dia menulis naam dari kitab asli tersebut dalam keadaan kertas-kertas di perutnya, yaitu diletakkan di perut. Awala kitabatihi, atau di atas naam tulisannya. Maksudnya kitab aslinya ini dijaga, jangan sampai dia nyalin, kitabnya salinan dia bersih, tapi akhirnya yang dipinjam lucu, ya kan? Tapi yang kitab pinjaman ini harus dia jaga. Sampai sedemikian detail ini Syekh. Nah, membimbingkan kepada talib. Walayu ga'ul mahbarah alaih. Jangan pula dia letakkan apa? Tinta di atas. Nah, lembaran-lembaran yang dia pinjam. Walayamuru bil qalamil mamduni fawqa kitabatihi. Dan jangan juga dia melewatkan, nah, pena yang sudah apa? Ada tintanya di atas apa tulisannya, ya di atas tulisan yang mau dia salin. Wa ansyada ba'duhum, dan sebagian na'am menyenandungkan sebuah syair, ayyuhal musta'iru minni kitaban irdili fihi mali nafsika tarba. Wahai orang yang meminjam dariku suatu kitab, nah, ridailah untukku pada kitab tersebut, nah, perkara yang engkau ridho, hal itu bagi dirimu sendiri. Jadi apa? Jika engkau suka kitab itu bersih, ya jaga kebersihannya. Jika engkau suka kitab itu tidak apa, tidak rusak, maka jaga juga jangan sampai rusak. Ini maksudnya. Wa anshadu fi aratil kutub wa mana'aha qita'an katsira la yahtamiluha hadzal muhtasar. Nah, tayyib, dan mereka membuat baik-baik syair dari para ulama berhubungan dengan permasalahan pinjam meminjam kitab, serta apa orang yang melarangnya. Syair-syair yang banyak yang tidak mungkin untuk disebutkan di sini. Nah, pada kitab yang ringkas ini. Jadi ini ada kedua berhubungan dengan masalah apa? Masalah meminjamkan kitab. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah.